rupanya kan. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil akhir. Ta'ala ma'alimu ta'ala bab al-awamil, bab al-awamil al-dakhilati, bab al-mubtada'i wal khabari, bab mubtada' dan khabar. Al-mubtada'u huwa al-ismu al-marfu' al-'ari 'anil awamil al-lafziyati wa qismani zahirun wa mudmarun. Fal mudmaru ana wa akhwatuhu allati taqaddamat fi faslil mudmari. Wa zahiru qismani mubtada'un lahu khabarun wa mubtada'un lahu marfu'un sadda masadda khabari. Mubtada' adalah isim, dan isim ini mencakup isim sari atau isim muawwal. Dan al-marfu' dia dibaca rofa', baik rofa' secara lafzi, takdiri, ataupun mahali. Al-ari yang terbebas dari amil-amil lafzi. Kalau kita singgung dalam pertemuan yang lewat, bahasanya amil saja, ada amil lafzi dan ada amil maknawi. Maka syarat isim, mensyarat syarat untuk menjadi mubtada' dan terbebas dari amil lafzi. Karena mubtada' itu marfu' dengan amil maknawi, yaitu al-ibtida'. Wa waqismani, dan mubtada' itu ada dua macam, ada berupa isim zahir dan ada yang berupa isim dhamir. Falmudmar, maka yang berupa isim dhamir adalah ana dan saudara-saudaranya yang telah lewat di fasal pembahasan tentang dhamir. Sedangkan mubtada yang berupa isim dhamir ismani juga ada dua macam. Yang pertama, mubtada yang memiliki khobar. Baik khobar tersebut disebutkan atau khobar yang mahdzuf. Yang jelas memiliki khobar. Kemudian yang kedua adalah mubtada lahu marfu'un. Mubtada tersebut tidak memiliki khabar, akan tapi dia memiliki isim marfu'. Sadda masad dan khabar yang menempati posisi khabar. Dan isim marfu' ini disyaratkan berupa isim dhahir atau dhamir munfasil yang bisa menjadi sadda masad dan khabar, itu isim dhahir, atau kalau isim dhamir maka dhamir munfasil. Bagaimana kemarin tadi pagi telah kita singgung sedikit tentang marfu' sadda masad dan khabar. Al-awwal fal-awwalu nahwu Allah Rabbuna wa Muhammadu Rasulullah. Wa thani huwa ismul fa'ili wa ismul maf'uli idza taqaddama 'alayhima nafyun aw istifhamun. Nahwu aqaimun zaidun wa maqaimun az-zaidani wa hal matrukun al-amrani wa ma matrukun al-amrani. Sampai yang pertama yaitu mubtada memiliki khabar adalah Allah Rabbuna. Allah mubtada, Rabbuna khabarnya. Muhammadun mubtada, Rasulullah khabarnya. Contoh yang kedua yaitu mubtada yang memiliki marfu' sadda masad al-khabar adalah marfu' tersebut ismul fa'il wa ismul maf'ul. Adalah mubtada yang berupa ism fa'il atau ism maf'ul. Dengan catatan, dengan syarat tidak taqaddama 'alaihima, jika isim fa'il atau isim maf'ul tersebut didahului nafyun atau didahului istifham. Contoh yang didahului istifham, aqaimun zaidun. A harful istifham mabnun 'alal fathah. Qaimun mubtada'un marfu'un bi dhammati. Zaidun fa'ilun liqa'imun marfu'un bidhammati wa wasadda masad al-khabar. Contoh nafyun wa maqa'imun az-zaidani, dan tidaklah berdiri siapa az-zaidani, dua orang zaid. Kemudian contoh yang berupa isim maf'ul dengan istifham, hal matrubun, apakah dipukul siapa al-amrani, dua amr. Contohnya dengan nafi wa ma matrubun al-amrani, dan tidaklah dipukul al-amrani, dua orang yang bernama amr. Wa la yakunu al-mubtada'u nakiratan. Dan mubtada itu pada asalnya tidak boleh berupa isim nakirah, karena dia adalah sesuatu yang tidak diterangkan. Maka bagaimanakah menerangkan sesuatu yang tidak jelas? Maka pada asalnya dia adalah ma'rifah. Illa bi musawirin, kecuali jika ada faktor yang membolehkan mubtada berupa nakirah. Wal musawiratu katsiratun, faktor pemboleh mubtada berupa nakirah itu banyak sekali. Di Sarah Mutamimah dikatakan sebagian ulama menghitung musawir itu ada 30 sekian macam. Tapi intinya dua. Yaitu nakirah tersebut diumumkan, dibuat menjadi bentuk umum sehingga seakan-akan sehingga mendekati ma'rifah. Kalau tidak, maka dia dikhususkan nakirah tersebut nakirah yang dikhususkan sedemikian khusus sehingga juga seakan-akan mendekati ma'rifah. Intinya dua, diumumkan sekalian, digeneralkan sekalian, atau kemudian dikhususkan sekalian. Minha, di antara musawir tersebut ayat taqaddam ala nakiratin nafyan wal istibhaman. Ayat taqaddam berada di depannya isim nakirah tersebut nafyan, atau berada di depannya ada istibham, semacam maradulun qa'imah. Tidak ada seorang laki-laki itu yang berdiri. Wahal rajulun jalisun, adakah seorang laki-laki jalisun yang duduk? Contoh ayatnya firman Allah, a'ilahun ma'allah, adakah ilahun sesembahan bersama Allah? Maka rajulun di sini nakirah yang dia menjadi mubtada, khabarnya adalah qa'imun. Kenapa dibolehkan? Karena dibeli oleh nafi. Dan nakirah setelah nafi itu yufidul umum, maka dia luas, maka dia nakirah yang diluaskan sehingga dia bisa menjadi mubtada. Wahal rajulun jalisun, ya, rajul juga nakirah, dia menjadi mubtada karena didalui oleh istifham. Wa minha an takuna mausufatan, yang kedua, musawir yang kedua yang disini disebutkan adalah mubtada tersebut diberi sifat, diberi na'at. Wala abdun mu'minun khairun min musyriki walau a'jabakum. Dan sungguh abdun mu'minun, budak yang beriman itu khairun, lebih baik. Maka abdun adalah mubtada dan dia nakirah. Kenapa boleh berupa nakirah? Karena dia memiliki na'at, yaitu mu'minun. Dan ketika nakirah ini diberi na'at, maka dia mengkerucut, karena abadun itu luas sekali. Setelah kemudian diberi na'at, maka dia tentu maknanya mengkhusus, mengkerucut, maka mendekati ma'rifah. Waminha, yang ketiga di sini disebutkan antakuna mudhafatan, yaitu mudhaf. Nahwu khamsu salawatin katabahunna Allahu. Ada lima salat yang Allah wajibkan. Khamsu salawatin itu mubtada. Katabahunna Allahu, ini khabarnya, dan khabarnya apa? Jumlah. Jumlahnya jumlah fi'liyah. Maka di sini mubtada berupa nakirah yaitu khamsu. Dan ini dibolehkan karena dia mudhaf. Karena nakirah ketika dia mudhaf, maka maknanya mengkerucut. Kalau lima, maka luas sekali. Lima itu lima apa? Banyak sekali, sangat luas sekali. Namun setelah ditegaskan ada lima selawat, lima sholat, maka dia mengkerucut. Cakupan maknanya itu mengkerucut sehingga dia mendekati ma'rifah. Wa minha ayakun al-khabaru dharban aw jaran wa majruran muqaddamaini 'ala nakirati. Nahwu aindaka rajulun wa bidarin ra'atan. Wa nahwu qawli ta'ala wa ladaina mazid. Wa'ala abzarim isyawatun. Kemudian musawir yang lain adalah khabar tersebut berupa dharab dengan mudhaf ilahnya tentunya, atau jar dan majrur, dan dia berada di depan, khabarnya itu berada di depan, itu khabar muqaddam, sedangkan mubtada'nya nakirah dan dia di belakang menjadi mubtada' mu'akhar. Maka hukumnya bahkan dikatakan ini hukumnya adalah harus, atau dikatakan khabarnya itu harus muqaddam berkaitan dengan masalah muqaddamnya, dan mubtada'nya harus di belakang karena mubtada'nya itu nakirah, dan khabarnya berupa dharab atau berupa jar dan majrur, maka mubtada' itu harus di belakang. Aindaka rajulun, di tempatmu ada seorang laki-laki, wafidari, dan di rumah itu imra'atun, ada seorang perempuan. Barang kuali ta'ala contoh ayat waladzina mazidun, dan di sisi kami ada tambahan. Waladzina ini khabarnya, mazidun itu mubtada'nya. Wa 'ala absarin ghishawatun, dan wala absarhim syawatun, dan pada pandangan mereka ada yang sesuatu yang menutupi. Ala absarhim ini khabar muqaddam, syawatun mubtada mu'akhar. Itu di antara contoh-contoh musawwir faktor yang menyebabkan bolehnya nakirah berubah menjadi mubtada'. Akan tetapi sebagian ulama tidak menjadikan musawir itu sebagai adanya musawir sebagai tolak ukur, sebagaimana dijelaskan di syarah. Sebagian ulama itu menyatakan tolak ukurnya bukan adanya musawir dan tidak tolak ukur nakirah boleh menjadi mubtada', itu bukan adanya musawir ataukah tidak. Akan tetapi karena musawir-musawir itu tidak lepas dari takalluf, memaksa-maksakan diri, atau da'af, satu pendapat yang lemah. Namun jadi tolak ukur adalah husulul fa'idah, orang itu faham. Jadi tolak ukur adalah husulul fa'idah, bukan adanya musawir satu ini itu, bukan, akan tapi husulul fa'idah, orang itu faham apa yang diinginkan, dengan apa yang diinginkan meskipun mubtada' itu nakirah. Meskipun mubtada'nya nakirah, orang yang mendengar itu faham apa yang diinginkan, apa yang dikatakan dan apa yang disampaikan, maka dia mencukupi. Ini adalah zahir perkataan Ibnu Malik di Al-Diyah. Ini zahir perkataan Ibnu Malik di Al-Diyah. Itu tidak mempersyaratkan adanya musawir-musawir, yang penting husulul faedah. Asal orang itu paham dengan kalimat yang disampaikan, padahal kalimat tersebut dengan nakirah mubtada'nya, maka tidak masalah. Faida di nakirah di syarat dikatakan di ada kutipan faida haslat faida fa'akbir an ayi nakiratin syi'ta. Jika orang itu paham dengan kalimat yang dimaksudkan dan makna yang dikandung di dalamnya, maka berikan khabar, ya. Meskipun itu nakirah, maka berikan khabar dengan apa saja yang kau kehendaki. Kemudian berikutnya waqad yakunu al-mubtada'u masdaran muawwalan min an wal fi'li nahwu wa antasumu khairul lakum ay saumukum khairul lakum. Dan terkadang mubtada itu berupa masdar muawwal dari an dan fi'il mudhari'nya. Semacam wa antasumu. Dan jika kalian berpuasa itu khairul lakum, lebih baik untuk kalian. Ini an dan fi'il mudhari'nya itu bisa dikembalikan ke masdar sharif yaitu saumu. Maka anta sumu disebut masdar muawwal. Saumukum khairul lakum. Saumukum itu sebagai mubtada atau wa anta sumu itu mubtada, khabarnya khairul. Di samping an dan fi'il mudhari'nya, masdar muawwal itu bisa berubah. Nah, ini tidak disebutkan, yaitu nah, ina dan isimnya dan khobarnya. Atau untuk mubtada, maka yang kita dapatkan adalah an dengan fi'il mudhari'nya. Meskipun pada asalnya masdar muawwal itu bisa an dan fi'il mudhari'nya, atau bisa anna dan anna itu bukan ina ya, anna plus isimnya dan khobarnya. Kemudian kita masuk pembahasan berikutnya itu al-khobar. Wal khabaru huwa al-juz'u allazi tatimmu bil fa'idatu ma'a mubtada'in wa qismani mufradun wa ghairu mufradin. Dan khabar adalah juz bagian kalimat yang tidak sempurna, yang sempurna dengannya al-fa'idatu makna jika dia dikumpulkan bersama mubtada. Dan khobar ini ada dua macam, khobar mufrad dan khobar khair mufrad. Namun mufrad dalam kalimat ini maknanya bukan lawan dari jamak, akan tetapi lawan dari murakkab. Lawan kata dari murakkabun, dari tersusun. Maka khobar mufrad itu berupa, bisa berupa isim mufrad, bisa isim musanna, dan bisa berupa isim jamak. Seluruhnya adalah mufrad dalam pengertian ini. Sehingga contohnya fal mufradu nahu zaidun qa'imun wa zaidani qa'imani wa zaiduna qa'imuna wa zaidun akhula. Kita dapatkan maka khobarnya itu berupa qa'imun, dia isim mufrad, atau qa'imani isim musanna, atau qa'imuna isim jamak. Zaidun akhuka dan Zaid adalah saudara. Wa ghairul mufrad imma jumlatun ismiyatun. Zaidun jariyatu dhahibatun. Wa qawli ta'ala wa libasu taqwa dhalika khair. Wa qul huwallahu ahadun. Khobar bukan mufrad, maka imma boleh jadi berupa jumlah ismiyah. Contohnya Zaidun, Zaid jariyatuhu budak perempuannya itu dhahibatun pergi. Sedangkan contoh ayat, maka atau sebelumnya Zaidun itu mubtada, khobarnya jariyatu dhahibatun, khobarnya berupa jumlah ismiyah, terdiri dari mubtada dan khobar pula. Jariyatuhu mubtada, dhahibatun khobar. Maka di sini kita dapatkan anak kalimat dan induk kalimat. Jariyatun, jariyatu dahibatun itu anak kalimat pengganti predikat, pengganti khobar. Anak kalimat dalam bahasa Arab disebut jumlah sughra, sedangkan induk kalimat disebut dengan jumlah kubra. Maka dalam Zaidun jariyatuhu dahibatun, di sini ada induk kalimat yaitu Zaidun dan predikat, dan predikatnya Zaidun jariyatu dahibatun itu induk kalimat jumlah kubra, dan jariyatu dahibatun itu anak kalimat pengganti khobar atau pengganti predikat tentu atau jumlah sughra. Contoh dalam ayat walibasut taqwa zalika khairun, maka jumlah ini bisa kita i'rab libasut taqwa sebagai mubtada, khobarnya zalika khairun, dan zalika khairun terdiri dari zalika mubtada, khairun khobar. Kemudian contoh yang lain adalah qul huwallahu ahad. Maka huwa dalam ayat ini adalah dhamir sya'ni. Huwa adalah dhamir sya'ni. Dhamir sya'ni. Dhamir tentang menunjukkan makna sya'an, keadaan yang tidak yang diterjemahkan malah kemudian merepotkan, tidak usah diterjemahkan. Dhamir sya'an itu banyak dan sering kita dapatkan dalam ayat dan hadis-hadis Nabi. Fa'lam annahu la ilaha illallah, misalnya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Hu itu tidak ada rujukannya kemana, maka dia adalah dhamir sya'an. Karena kaidah dalam dhamir itu harus ada rujukannya, harus ada kembalinya. Kalau tidak ada kembalinya, maka salah satu jawabannya setelah nahu itu dhamir sya'an. Fa'lam annahu la ilaha illallah, annahu hunya itu dhamir sya'an. Demikian jika ini kul huwallahu ahad, tiba-tiba dia, tiba-tiba huwa, kemana kembalinya tidak ada. Maka dikatakan ini dalam dhamir sya'. Dan Allah adalah mubtada yang kedua, dan ahad adalah khobarnya. Wa imma jumlatun fi'liyatun nahu zaidun qoma abuhu wa qawli ta'ala wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa Allah yaqbitu wa yabsutu Allah yata'afal anfusa. Dan boleh jadi berupa jumlah fi'liyah, contohnya zaidun qoma abuhu, zaidun mubtada khobarnya qoma abuhu, dan qoma abuhu terdiri dari fi'il dan fa'il, qoma fi'il, abuhu fa'ilnya. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u. Rabbuka di sini mubtada, khobarnya yakhluqu ma yasha'u. Yakhluqu terdiri dari fi'il dan fa'il, ma yasha', ma'nya adalah maf'ul bihnya. Wallahu yaqbidu wa yabsutu. wallahu Allahnya mubtada yang kebidu khabarnya berupa jumlah fi'liyah yang terdiri dari fi'il dan fa'il berupa dhamir mustatir. Allah yatawakkal anfusa, Rabb itu menciptakan apa saja yang dia kehendaki, dan Allah itu menggenggam dan melapangkan dan menghamparkan. Allah yatawakkal anfusa, dan Allah yang mewafatkan jiwa. Maka Allah itu mubtada, khabarnya yatawakkal anfusa terdiri dari yang tawafa itu fi'il dan fa'il yang berupa dhamir mustatir, dan al-anfusa adalah maf'ul bihnya. Kemudian wa imma sibul jumlati wa huwa ad-dharfu wal jar wal majrur fa dharfu nahu zaitun indaka wa safaru ghadan wa qali ta'ala wa rafu asfala minkum. والجار والمجرور نحو زيد في الدار وقال تعالى الحمد لله وإما سب الجملة dan boleh jadi berupa sib الجملة yaitu dharaf dan madruf atau mudhaf ilahnya ditambah atau jar dan majrurnya. Contoh dharaf adalah zaidun indaka, zaid mubtada, indaka khabarnya. Wasafar ghadan, safar kepergian itu esok hari. Safar mubtada, ghadan khabarnya berupa dharaf. Contoh ayatnya firman Allah di surat Al-Anfal, wa rabbu asfala minkum, dan kafilah itu al-rabbu itu mubtada, khabarnya asfala minkum, berada di bawah kalian. Ya, asfala minkum ini khabarnya. Atau terbuka jar dan majrur. Contohnya zaidun bidari, zaid mubtada, bidari khabarnya. Contoh ayat alhamdulillah, alhamdu mubtada, lillah khabarnya, dan khabarnya berupa sibul jumlah yaitu jar dan majrurnya. Maka ringkasnya khabar itu bisa berupa mufrad atau ghairu mufrad, dan yang ghairu mufrad itu boleh jadi jumlah, boleh jadi sebut jumlah, dan yang jumlah boleh jadi jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah, dan sebut jumlahnya bisa berupa dharaf atau jar dan majrur. Kemar ringkasnya, maka khabar mubtada itu bisa berupa mufrad, bisa ghairu mufrad. Mufrad itu bisa isim mufrad, isim musanna, isim jamak, atau asmaul khamsah. Sedangkan ghairu mufrad bisa berupa sibul jumlah dan bisa berupa jumlah. Sibul jumlah bisa berupa dharaf dan mudhaf ilaihnya, atau al-jar dan majrur. Sedangkan yang jumlah bisa berupa jumlah fi'liyah dan bisa berupa jumlah ismiyah. Ya. Berikutnya adalah wa yata'alaqu adzarf wal jar wal majrur idza waqa'a khabaran bi mahdhufin wujuban taqdiruhu ka'inun aw mustaqiran. Wa yata'allaq dan berkaitan dzarf dan jar dan majrur jika keduanya terletak khabaran sebagai khabar maka dia muta'allaq, dia bergandeng bi mahdhufin dengan sesuatu yang terbuat. Wujuban dari itu harus dibuang, takdirnya kainun atau mustaqirun. Bagaimana telah kita singgung dalam pertemuan-pertemuan yang lewat bahasanya dorob atau mutada dan atau jar dan majrur itu harus memiliki muta'alak, sesuatu yang bergantung. Dan muta'alak itu kalau tidak fi'il adalah mustaq dari fi'il. Jadi dikatakan jika khobar itu berupa dzarf atau jar dan majrur maka muta'alaqnya itu ditetapkan oleh para ulama nahwu dengan lafaz kainun boleh maka kainun atau mustaqirun. Sehingga alhamdulillah itu alhamdu kainun lillah atau alhamdu mustaqirun lillah. Sehingga asalnya jar dan majrur itu adalah pengganti khobar. Khobarnya itu mustaqironnya, tapi dia mahdhuf. Itu wujuban. Wala yukhbaru fi dzarfi zamani ani dzati. Fala yuqal Zaidun al-yawma. Wa inma yukhbaru fi anil ma'ani. Nahwu as-sawmu al-yawma wa as-safaru ghadan. وقولهم الليلة الهلال معول dan tidak boleh dijadikan khobar di dzarfil zaman dengan menggunakan dzarfil zaman anil dzat untuk isim dzat, untuk kata benda konkret. Tidak boleh menggunakan dzarfil zaman untuk isim dzat, kata benda konkret. Misalnya Zaidun al-yawma, Zaidun hari ini, tidak bisa, tidak ada maknanya. Nah, karena itu dipersyaratkan zaman tidak boleh jadi khobar untuk isim dzat. Wa innama yukhbar bi anil ma'ani, hanyalah yukhbar bihi, dibuat khobar itu anil ma'ani untuk isim ma'ani, isim kata benda apa. Maka boleh menjadikan dzarf zaman sebagai khobar dengan catatan mubtada'nya adalah isim ma'ani atau kata benda abstrak. As-sawmu al-yawm, puasa, itu satu hal yang abstrak, kata benda abstrak, tidak ada wujudnya, tidak ada konkretnya. Maka boleh as-sawm al-yawm, puasa itu pada hari ini. Wasafar wajan, bepergian, itu juga kata benda abstrak, tidak ada bentuknya, tidak ada konkretnya. Bersabar dan berpergian itu adalah suatu isyarat. Wa qaluhum al-lailatu al-hilal. Namun terdapat kalimat dalam ucapan orang Arab al-lailatu hilal al-hilal. Padahal sudah ditetapkan faedah, tidak boleh. Al-lailata al-hilal. Pada malam ini al-hilal, ada hilal. Ini al-lailatanya, ini khobar. Dia berlaku sebagai dorof, sebagaimana khodan atau al-yawma, dan dia sebagai khobar. Al-hilalunya mubtada' mu'akhar. Padahal sudah ditetapkan bahasanya faedahnya dorof zaman tidak boleh jadi khobar. Lalu gimana mengatasinya? Nah, maka jalan keluarnya mu'awwalun. Jalan keluarnya kita katakan ini ada perlu takwil. Perlu takwil. Apa takwilnya? Ya, itu perlu ditakdirkan, perlu mentakdirkan mudhof. Jadi mudhofnya itu mahdzuf. Ada mudhof kepada isim dzat. Mudhof jadinya ru'yatul hilal. Artinya ru'yatul hilal. Ru'yatul hilali al-lailata ru'yatul hilali. Malam ini adalah malam melihat hilal. Wa yajuzu ta'addudul khabari nahu Zaidun katibun syair. Wa qawli ta'ala wa huwal ghaffar wa huwal ghafur al-wadud dul arsil majidu fa'alu lima yuridu. Wa yajuzu dan boleh ta'addudul khabar. Khabar itu lebih dari satu, dan diperbolehkan berbilangnya khabar. Contohnya Zaidun katibun syair. Zaid adalah penulis sekaligus penyair. Zaid mubtada, katibun khobar awal, syair khobar tsani. Contoh ayat bahwa dan dia Allah tu al-ghafur, ini khobar awal. Al-wadud itu khobar tsani. Dul arsi itu khobar salis. Al-majid khobar yang keempat. Fa'al lima yurid khobar yang kelima. Ini khobar sekaligus diborong, sekaligus lima. Maha pengampun, maha penyayang, memiliki arf, al-majid yang maha agung, fa'al yang melakukan apa saja yang dia kehendaki. Kemudian waqad yataqaddamu 'alal mubtada'i. Dan terkadang khobar itu yataqaddam berada di depannya mubtada'. ada yang hukumnya jawazan, yaitu ketika hukumnya jawazan ketika mubtada'nya itu berupa isim ma'rifat dan khobarnya itu berupa isim jumlah. Contoh, fidari zaidu, di rumah itu ada seorang yang bernama Zaid. Maka Zaid itu isim alam, dia ma'rifat. Fidari, ini sebut jumlah. Maka hukumnya boleh sebut jumlah dan hal ini khobar letak di depannya mubtada'. Akan tapi Zaidun Fidari juga boleh. Ada dua pilihan, semuanya diperbolehkan. Wujuban dan terkadang wajib. Kapan? Jika khobarnya berupa sesuatu yang harus berada di depan, semacam isim istifham, aina zaidun, aina khobar, sedangkan zaidun itu mubtada. Kenapa dia mubtada mu'akhar? Karena khobarnya berupa kata isim istifham, yaitu satu kata yang harus berada di depan. Wa innama indaka Zaidun, dan hanyalah yang ada di tempatmu seorang yang bernama Zaid. Demikian juga contohnya firman Allah, am ala qulubin aqfaluha, apakah pada hati-hati itu ada gembok-gemboknya, ada kunci-kuncinya. Ala qulubin itu khobar muqaddam, aqfaluha itu mubtada' mu'akhar. Dia wajib. Dan ini wajib karena mubtada'nya bersambung dengan dhamir yang kembali kepada khobar. Maka mau tidak mau dia harus berada di belakang. Wa fi dari rajulun, di rumah itu rajulun ada seorang laki-laki. Nah, itu. Maka ini wajib, khobarnya wajib di depan karena mubtada'nya berupa isim nakirah dan khobarnya berupa sebut jumlah. Fidar sebut jumlah, rajulun nakirah. Maka jika mubtada'nya nakirah dan khobar di sebut jumlah, maka khobar wajib di depan. Waqad yuzafu kullun minal mubtada'i wal khobari jawazan, dan terkadang dibuang setiap atau masing-masing dari mubtada' dan khobar, dan hukumnya adalah jawazan boleh. Contohnya dalam ayat salamun kaumun munkarun. Salamun di sini membuang khobar karena maknanya salamun alaikum. Di sini salamun mubtada'nya berupa nakirah, dan hal ini diperbolehkan karena dia bermakna doa. Dia bermakna doa. Salah satu hal yang menyebabkan boleh mubtada itu di depan atau nakirah ini di mubtada adalah jika dia mengandung makna doa. Wailun lil musallin, wailun lil musallin, wailun mubtada lil musallin akhbar. Mubtada itu berupa nakirah karena dia yatadhamman makna doa, karena dia mengandung makna doa. Maka salamun itu salamun alaikum, maknanya salamun alaikum, salamun mubtada' alaikum khobarnya. Kaumun munkarun, kaumun di sini adalah khobar membuang mubtada', mubtada'nya antum, antum kaumun munkarun. Selamat untuk kalian, kalian adalah orang-orang yang tidak dikenal. Maka ayat ini dalil bolehnya salam dengan isim nakirah. Karena salamun maknanya salamun alaikum, dan dia nakirah. Wajibu hadful khobari, dan wajib membangkuba ba'da laula. Contohnya laula antum lakunna mu'minin. Setelah laula, seandainya tidak karena kalian, lakunna mu'minin, tentu kalian adalah orang-orang yang beriman. Kata orang-orang kafir kepada yang kafir karena ikut-ikutan kepada parfum besar mereka di akhirat nanti. Laula antum mujuduna lakunna mu'minin. Maka di sini khobarnya dibuang, itu maknanya mujudun, takdirnya mujudun, antumnya mubtada. Kemudian yang kedua, ba'dal qasami asharihi. Setelah kata-kata yang jelas menunjukkan sumpah, la umruka innahu, la umruka, demi umurmu, inna maksudnya mereka. Maknanya la umruka qasam, demi umurmu itu sumpahku, inna maksudnya mereka titik-titik. Kemudian ba'dal wawil ma'iyati, setelah wawu yang menunjukkan kebersamaan. Kullu shani'in wa masona'a, setiap pembuat dengan apa yang dia perbuat. Maka khobarnya dibuang, takdirnya maka'unan, selalu bergandeng. Namun ada yang berpendapat tentang pembuangan khobar di sini, itu bukan wajib, akan tapi ghalib umumnya. Wa qabla al-hal allati la taqlu an takuna khobaran. Dan khobar itu dibuang atau wajib dibuang jika khobar tersebut adalah sebelum hal, dan hal tersebut lataflu antakuna khobaran, dia tidak layak, tidak bisa menjadi khobar. Dorfi zaidan qa'iman, aku memukul pukulanku kepada Zaid itu jika qa'iman, jika dia berdiri. Maka maknanya dorfi zaidan idza kana qa'iman. Maka i'rabnya dorfi itu mubtada. Saya bacakan dari sarafnya, dorfi itu mubtada. Wa huwa masdarun mudafun ila fa'ili. Dan dorfi itu masdar yang mudaf kepada fa'ilnya. Karena mudaf ilaih, jika mudaf itu berupa masdar, maka mudaf ilaihnya itu ada dua kemungkinan. Boleh jadi fa'il, boleh jadi maf'ul. Boleh jadi fa'il, boleh jadi maf'ul bih. Darbi, pukulanku, ini maksudnya pukulan yang aku lakukan. Maka ya mutakallim di situ adalah itu sebagai fa'il. Jadi sini dikatakan masdar mudhaf ila fa'il. Namun terkadang masdar itu mudhaf kepada maf'ulnya. Nih, misalnya nasrul mu'minin wajibun alaina. Nasrul mu'minin wajibun alaina. Menolong sesama muslim kewajiban kita. Nasrul mubtada jadi masdar al mu'minin mudhaf ilaihnya. Jadi mudhaf al mu'minin mudhaf ilaih. Apa maknanya nasrul mu'minin? Mukminin maf'ul bihnya pertolongan untuk orang-orang yang beriman, bukan pertolongan yang dilakukan oleh orang-orang beriman. Beda kan ya? Lihat bedanya. Dorbi Zaidan, pukulan kepada Zaid. Dorbi ini masdar mudhaf kepada fa'il. Nasrul mukminin wajibun nasrul mukminin ini masdar mudhaf kepada maf'ul bihnya. Mudhaf itu jika berupa masdar, maka imma boleh jadi maknanya adalah itu fa'il, dan imma boleh jadi makna mudhaf ilainya adalah maf'ul bi. Dhabi itu mubtada dan dia masdar mudhaf pada fa'ilnya, dan Zaidan itu maf'ulnya. Maf'ul untuk dorbi, maf'ulnya masdar. Maka masdarnya itu beramal dengan amal fi'ilnya. Sedangkan qa'iman itu adalah hal dari dhamir yang menjadi maf'ul yang mustatir di kana yang dibuat. Sedangkan qa'iman itu hal, sahibul halnya adalah domir yang statusnya adalah maf'ul, domir mustatir yang statusnya maf'ul, dan domir itu mustatir dalam kana, namun kananya dibuat. Maka takdirnya tadi idza kana qa'iman darbi zaidan qa'iman. Idza kana qa'iman, maka qa'iman di sini itu disebut hal saddan nasadan khabar. Itulah hal saddan nasadan khabar, tidak hal yang menggantikan khabar. Zaidun itu isim ma'rifat karena dia isim alam. Zaidun itu isim alam dan isim alam itu ma'rifat. Sedangkan Rasulun itu nakirah. Maka jika mubtada'nya itu ma'rifat sedangkan khabarnya itu berupa sifat jumlah, maka mubtada'nya itu boleh mu'akhar. Boleh jawaban saja. Dan khabarnya itu boleh muqaddam. Akan tapi jika mubtada'nya itu nakirah sedangkan khabarnya itu sebut jumlah, maka khabar wajib di depan dan mubtada' yang harusnya di depan wajib di belakang. Ya. lahu ma'iyah, yaitu wawu yang menunjukkan makna kebersamaan. Jadi dua hal tersebut adalah dua hal yang selalu bersama. Dia wawu tersebut menjadi penghubung antara dua hal, dan dua hal itu dalam realitas selalu bersama. Jadi berdasarkan makna, dilihat maknanya, maka sebelum wawu dan sudah wawu itu satu hal yang mesti bersama. Maka kufarnya dibuang dan takdirnya itu menghunani atau semacamnya, atau kalimat semacamnya, mulazimani atau sebagainya. Maka setiap orang dengan amal yang dia lakukan, ya, maka setiap orang bersama yang dia lakukan, ya, tentu selalu bersama, selalu tidak terpisah dari darinya. Demikian yang kita bahas kesempatan sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Aisyah Yudi, Abu Lukman, Agus, Ahmad Fardan, Ahmad Haudi, Andri, Aulia, Chandra, Pirandi, Fursan, Kinanjar, Buhafsa, Hari, Ipan, Johan, Mega, Akmal, Ronald, Rahmat Setiawan, Rian, Syarif, Lembla, Pak Urianto, Yudi Prabowo, Kunta, Nasrullah, Bunokman, Bara, ada tadi ya? Gani, Ikhwan, ada, Buhasa, mana? Ya, sumpah. Penjelasannya gimana, Ustaz? Penjelasannya? Lihat tafsirnya lah. Ini lamnya lam kosam. Itu harful kosam. Terus pemroka. Assalamualaikum. Itu ini. Siapa yang tahu? Salman. Kayaknya gak pernah datang. Iya, baru datang kali. Hah? Kenapa? Kemarin kan gak perlu ke Solo. Ada juga siapa? Bagus. Hah? Kemarin sakit. Terus sekali kayaknya. Hah? Iya. Benar, terus sekali. Iya. Terus sekali. Hah? Iya betul. Apa ini? Batas kutu. Hehehe. Hehehe. dari Amrul. Dari Amrul. Ya, saya pun nak tanya. Bagaimana? La umur katu itu toh huruf asam lamnya itu. Lamnya lamnya lamnya bukan cuma tiga itu. Hah? Bukan cuma tiga. Wah ada lagi. Yang umum itu tiga. Hmm. La juga ada ini. Ada la lam kosan. Ini yang dibuat mubtada'nya mana kan? Yang mubtada' sama khabarnya. Yang di mubtada'nya khabarnya kan ini kosami ya. Heeh. Khabarnya saya agak ingat di mulah kesan ke bawah. Kayaknya ada penjelasan penjelasan yang enggak bawa. Di bab apa? Di bab ini. Bab khobar. Khobar. Yeah.